bad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mewasiatkan satu dengan yang lainnya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jelas dengan kedua hal inilah insyaallah taala akan teraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah kajian dengan judul Mutaba'atu Sunnah. Mengikuti Sunnah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang pembahasan mutaba'atu sunnah, terlebih dahulu perlu kita pahami arti sunnah di sini. Sunnah di dalam istilah yang kita kenal itu memiliki banyak makna. Kita sebutkan ringkas saja maknanya, di antaranya yang pertama, sunnah adalah thariqah. Yakni jalan. Jalan yang ditempuh oleh seseorang. Dan yang kedua, sunnah dalam artian mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan tidak berdosa ketika meninggalkannya. Dan itu merupakan sunnah di dalam istilah ilmu fikih. Sedangkan kata sunnah yang akan kita bahas atau yang akan kita baca pada malam hari ini adalah sunnah yang bermakna at-tariqah, jalan. Sunnah yang bermakna at-tariqah. Mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah, yakni sunnah nabiyina, sunnahnya nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jalannya nabi sallallahu alaihi wa sallam di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bab ini merupakan salah satu bab yang penting setelah kita mengkaji bersama hal-hal yang berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita kaji bersama pentingnya syarat yang pertama, yaitu berupa al-ikhlas. Berupa al-ikhlas, keikhlasan. Yang mana amalan itu tidak bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amalan yang dilandasi keikhlasan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah berlalu definisi artian tentang ikhlas. Dan telah berlalu pula bahwasanya keikhlasan itu ternyata tidak hanya terbatas di lingkungan masjid saja. Tidak hanya terbatas di bulan Ramadan saja. Dan tidak hanya terbatas pada Senin Kemis saja. Keikhlasan bahkan itu mencakup atau memasuki semua celah kehidupan kita. Keikhlasan itu masuk di dalam pekerjaan. Keikhlasan juga masuk di dalam jual beli. Keikhlasan juga masuk di dalam bersuami istri. Keikhlasan juga masuk di dalam bermasyarakat. Jadi keikhlasan ini masuk semua lini kehidupan kita. Nah, sekarang pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca, mengkaji bersama syarat yang kedua diterimanya amalan. Yaitu dikatakan di sini wa syartu tsani li qabulil amali an yakuna al amalu mutabiqan li sunnati nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarat yang kedua untuk diterimanya al-amal, semua amalan, syarat yang kedua untuk diterimanya semua amalan, an yakuna al-amalu mutabikun mutabikan li sunnatin nabi, hendaknya amalan tersebut mutabikan sesuai Bisunnatin Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan artian sunnah di sini yaitu at-tariqah, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik di dalam ilmu fikihnya itu berhukum wajib ataukah itu berhukum sunnah, ataukah itu berhukum makruh, ataukah haram? Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan imma wajib, imma sunnah. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang imma larangan makruh, imma larangan haram, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tariqahnya Nabi. Jalannya Nabi, caranya Nabi, petunjuknya Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syarat yang kedua ini disebutkan oleh para ulama bukan semata-mata dari akal mereka atau perasaan mereka. Akan tetapi yang dikatakan oleh ulama ini dilandasi dengan sebuah dalil. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Karena hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Aisyah bercerita, berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru fi amrina, di dalam urusan kami, perhatikan ini, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang memasukkan perkara baru ke dalam urusan kami, yakni syariatul Islam. Ya. Ini perlu dipahami di sini. Ya. Barang siapa yang memasukkan perkara baru di dalam agama ini. Ya, di dalam agama. Ya. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan berasal dari agama ini atau bukan berasal dari urusan kami, bahwa raddun. Maka itu raddun, tertolak. Tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalannya yang tidak ada pada amalan tersebut, amruna, urusannya dari kami, tidak ada penjelasannya dari kami, ya, fahuwa raddun, maka itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru, ya, di dalam urusan kami ini, di dalam urusan syariat, yang memang bukan berasal dari syariat, maka itu tersalah. Sehingga, ya, jelas di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya amalan apa saja yang hendak kita lakukan, hendaknya kita landasi terlebih dahulu, ya, dengan petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik petunjuk tersebut bersifat khusus maupun bersifat umum. Apa maksudnya petunjuk itu bersifat khusus? Semisal sholat, atau semisal berwudu, itu ada petunjuk khusus yang harus kita lakukan sesuai petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu. Kemudian petunjuk yang umum, misalnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk birrul walidain, atau untuk berbuat baik sesama manusia, berakhlak yang baik, berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perkataan yang baik, bagaimana sifatnya? Selain tidak melanggar batasan-batasan syar'i, juga dikembalikan ke urf, Selain tidak melanggar batasan-batasan syar'i, dikembalikan ke urf. Ini hal yang bersifat umum. Tidak ada perinciannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata yang baik itu harus pakai bahasa Arab. Tidak bisa. Orang Jawa bisanya, ono coko. Tidak bisa alif bahasa. Beratnya begitu. Maka hendaknya di dalam kita beramal, kita landasi terlebih dahulu dengan petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, Fahadal hadithu aslun azimun min usulil islami. Maka hadis ini aslun azimun, sebuah pondasi yang besar. Min usulil islam, di antara pondasi-pondasi Islam. Fakama anna haditha al-a'malu bin niyat mizanun lil-a'mali fi batiniha fahuwa mizanun lil-a'mali fi zahiriha. Sebagaimana bahwasanya hati al-a'malu bin niat, amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis ini mizanun merupakan sebuah barometer, sebuah timbangan lil a'mali, terhadap amalan-amalan di batinnya amalan. Fahuwa, maka hadis yang kedua, yaitu hadis innama man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis itu mizanun lil a'mali, merupakan timbangan untuk amalan-amalan fi zahiriha, dalam zahirnya. Jadi intinya innamal a'malu binniyat, itu merupakan timbangan atau merupakan sebuah ujian bagi orang yang beramal, untuk mengukur benar atau untuk menilai baik tidaknya amalan tersebut dari sisi batinnya, dari sisi dorongan dia beramal. Jadi amalan kita itu diterima atau tidak bergantung niat kita. Apakah niat kita lillah murni ataukah niat kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Dan hadis yang kedua, man ada tapi amrina hada, itu merupakan timbangan untuk amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, masuk di situ. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi sawabun. Fakadhalika kulla amalin la yakunu alayhi amrullahi wa rasulihi fahuwa raddun ala amilihi. Kemudian sebagaimana bahwasanya setiap amalan yang tidak diharapkan, tidak diinginkan dengan amalan tersebut wajahnya Allah, maka setiap amalan yang tidak diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, falaisa li'amilihi fihi sawabun, maka tidak ada di dalam amalan tersebut sawabun pahalanya li'amilihi untuk pelakunya. Tidak ada pahala di dalam amalan tersebut untuk pelakunya. Tidak ada pahalanya. Ya, bahkan justru dia mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Fakadzalika, maka seperti itu juga. Kullu amalin, setiap amalan, la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi, yang tidak ada di atas amalan tersebut perkaranya dari Allah dan Rasul, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun ala amilihi, maka amalan tersebut dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima, tidak diterima. Ya. Bagaimana kiranya seandainya, contoh gampangan saja sebagai bentuk pendekatan pemahaman, bagi kita-kita misalnya yang kerja di pabrik, ya, ini pabrik butuh apa namanya kapur yang demikian syarat dan ketentuannya, baru nanti diterima oleh pabrik. Ya. Ketika sedikit saja tidak terpenuhi ketentuan yang digariskan oleh pabrik, tidak diterima. Ya kan? Dikembalikan. Bagaimana rasanya kita? Amat sedih. Amat merasa rugi. Ya kan, enggak? Amat merasa rugi. Tapi anehnya, ketika amalan kita, entah itu sudah berdasarkan sunnah atau belum, kenapa kita itu tidak merasa seperti kita merasa ruginya tidak diterima, ya, oleh pabrik. Ya, tidak diterima kapur kita oleh pabrik. Kenapa tidak seperti itu? Itu menunjukkan keimanan kita yang begitu tipis. Ya. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu, ya, iman kita bisa bertambah. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Ya. berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Ya, sehingga dengan kita semakin bertakwa kepada Allah, ya, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga ya, hasilnya kita akan bisa merasa khawatir apakah amalan kita ini sudah sesuai betul dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang misalnya saja ketika kita ujian, kalau jawabannya itu nggak sesuai dengan, atau kita sedang menjawab ujian, ya, itu kita itu apa? Sudah menjawab ini, sudah belajar kan? Rajin-rajinnya semalam suntuk nggak tidur, disiapkan kopi jahe, ya, paginya garap tes masuk MPTN misalnya, atau tes masuk Petro atau tes masuk Mas Pion, ya, bukan promosi, ya. Itu saja sudah kita itu nanti apa? Khawatirnya bukan main. Ya benar. Jujur saja yang pernah sekolah. Kalau itu jatuh kayak apa? Gak ada yang khawatir kan? Ya benar. Padahal itu sudah belajar kan? Rajin-rajinnya. Sudah belajar semalam untuk dipersiapkan itu. Begitu hebatnya. Nah kita kalau itu siap-siapnya kapan? Mempersiapkan ilmu sholat itu lo kapan? Ya? Kita mempersiapkan ilmu puasa itu lo kapan? Kita mempersiapkan ya, ilmu muamalah suami istri, ilmu muamalah di pabrik, ilmu muamalah jual beli itu lo kapan? Kan nggak ada usaha belas. Ya pokoknya pernah dengar begini ya beginilah. Ya? Saya dengarnya begini. Kenapa bu? Enggak, apa namanya, tidak meneliti dengan detail-detailnya ketika belajar. Seperti halnya dia seperti mau tes. Kalau mau tes semua buku itu dibuka. Ya. Bahkan sampai beli seri profit, bukan promosi ya. Beli seri profit ya, untuk melancarkan darah ke otak itu. Supaya pikirannya encer. Itu supaya bisa benar sesuai untuk menjawab tes. Supaya bisa lulus. Cek ujian, cek tes tertulis, ya. Belum lagi nanti yang tes apa, mau buat SIM, belajar numpak motornya dulu kayak apa, tak dino, tak mari-mari belajar numpak motor rumong orang hari dan hari ini. Biar bisa lulus nanti di sana, sesuai dengan ketentuan. Pas dengan aturan sana. Lah kita ini sholat itu berapa tahun? Persiapannya lo kapan? Ya, itu saja kita enggak setelah sholat belum. Alhamdulillah tugas tanggungan. Ya, masya Allah. Tenang kayak enggak ada dosa. Tenang kayak sholatnya benar 100%. Dan para ulama zaman dahulu, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka selalu khawatir amalannya tidak diterima, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Mereka paling takut, ya. Mereka paling takut. Bahkan di dalam menghukumi sebuah kejadian. Penyakit Fir'aun, Khalifah Umar, insya Allah riasnya, ya Khalifah Umar ya, sampai ini, ya, itu pun benar-benar mencari petunjuknya Nabi. Ada petunjuk satu petunjuk Nabi, lalu alhamdulillah, ya, nah, kita ini loh, kayak perkara sholat itu gak ablas persiapan. Ya kan? Kita dari kecil berjaman untuk belajar sholat kita itu apa? Pernah enggak? Mempersiapkan semalam tuntuk khusus untuk mengkaji semua hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan sholat. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan itu. Persiapan kita enggak seperti persiapan tes sih. Kenapa? Saya tanya, Kenapa? Ya, kalau bukan karena ya, rendahnya keimanan kita, ya, apalagi? Ya, kalau memang iman kita kuat, ya, kalau memang kita benar-benar menginginkan surga, benar-benar menginginkan ampunan dari Allah, maka hendaknya ya serius, ya, benar-benar sungguh-sungguh di dalam mengkaji hal-hal yang sifatnya fardhu ain, ya, sifatnya fardhu ain. Kalau lebih bagus lagi, hal-hal yang mustahab, ya, seperti itu, ya, semestinya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa supaya diberi taufik oleh Allah untuk belajar hal-hal yang berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, ya, supaya sesuai dengan petunjuk yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan marilah kita tanamkan, ya, kita tanamkan rasa khawatir dalam diri-diri kita, ya, dalam diri-diri kita, apakah amalan kita sudah diterima atau belum. Para sahabat yang demikian tamasuknya, demikian dahsyatnya di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mereka yotok masih merasa, ya, masih khawatir tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tentunya kita yang amat jauh dari bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus lebih merasa khawatir lagi. Ya. Tentunya harusnya seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh dan rajin mengkaji ilmu agama ini. Bukan ustaznya yang untung. Ya. Kalian sendiri, kita sendiri yang untung. Kita sendiri kok yang butuh. Ya. Kita sendiri yang butuh. Masing-masing kita sendiri yang butuh. Ya. Kalau benar ibadahnya, ya kita sendiri yang insya Allah mudah-mudahan dapat surganya Allah. Ya. Kalau keliru, ya kita sendiri yang dapat akibatnya. Ya, kita sendiri yang dapat akibatnya. Ya, kalau memang kita sayang sama kulit kita, kita sayang sama badan kita, ya, orang pilek aja obatnya sudah sampai macam-macam, kita beli 70.000 tadi, ya, baru saya pilek, ya, belum kalau lagi nanti pakai sabunnya yang kinzui biar putih, ya, sayang loh, bentuk sayang sama tubuhnya loh. Cinta sama tubuhnya. Nah, kenapa kamu kok enggak? Kenapa kita itu tidak memikirkan cintanya kita terhadap tubuh kita nanti di akhirat? Bagaimana kalau kita ini, kulit ini kecipratan air panas, blengkung. Wis obatnya sing nganggo odol, sing nganggo salep, sing nganggo apa? Cek baru kecipratan air panas. Dan belum lagi nanti api neraka kayak apa? Ya. Tidak lebih sayang lagi. Serapopo lah, ya. Panas-panas saiki, iwitang-iwitang saiki, ya rapopo lah. Sing penting, besok di akhirat kita tidak iwitang tenang. Ya. Ya taruhlah iwitang, ya taruhlah mungkin kita iwitang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya paling tidak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Pak, angkat kita dari neraka, dimasukkan ke sungai langsung segar lagi. Ya. Tapi ya ada usaha. Ya. Masa orang mau keluar dari penjara enggak ada usaha. Ya. Ada usahanya dan besok udah enggak bisa usaha lagi. Ya. Idza mata ahadukum in qata'a amaluhu illa min salatin. Ya. Jika telah meninggal, telah wafat salah seorang dari kalian, engkau amalu, terputuslah amalannya. Ya, yang berbuat jelek tak bisa lagi melampiaskan hawa nafsunya. Ya, kemudian yang mau mencari pahala, mau menambah pahala, sudah tidak bisa nambah. Illamin salah, kecuali dari tiga perkara. ila akhir hadis. Sudah ma'ruf, ya. Oleh karena itu, ya kalau bukan sejak sekarang mau sejak kapan lagi? Kita ini sudah berapa tahun? Umur kita masing-masing sudah berapa tahun? Semakin hari kita lewati, umur kita itu bukan semakin panjang. Kalau orang-orang umum kita bertambah umurnya apa? Panjang umurnya. Umurnya bertambah panjang. Padahal hakikatnya umurnya itu bertambah pendek. Kesempatan dia hidup itu semakin sedikit, semakin sempit. Kesempatan dia hidup itu semakin sedikit. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan yang pasti, kullu nafsin dha'ifatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Ya, entah kapan. Ya, entah kapan, itu pasti mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di muka bumi, itu pasti fana. Pasti akan binasa. Ya. Dan setelah itu tinggal, ya, kita akan menerima rapotnya. Kita akan menerima rapotnya. Rapot, ya, hasil tes kita selama yang umurnya 50 tahun, selama 50 tahun, ya, dikoreksi. Ya, oh ini keliru, ini keliru, ini keliru. Kok ini bener ya, Om? Oh ini sangat keliru. Oh ini puasa ini gak diterima. Oh ini sedekahnya gak diterima. Oh ini jihadnya gak diterima. Gimana rasanya kita itu sudah merasa benar ketika itu dulu. Sudah merasa benar. Soalnya tidak belajar. Jadi yuk, masih ngikui. Tidak belajar soalnya. Ketika itu mendapatkan rapat begitu. Rapat merah gampangannya. Terus kayak apa nih? Kita aja kalau menerima rapat merah atau nilai 5, nilai 4. Ini diumpet selempit-selempit sama satu dilempit-lempit ya mana? Orang tua gak ngerti supaya orang tua gak tahu ya. Kalau nilainya 10 nilainya 9 mumpat istimewa itu nanti di akhirat ya. Oleh karena itu sekarang gak usah bangga-bangga dulu lah. Ya, dipending dulu. Ya, dipending saya bilang enggak boleh bangga. Bukan enggak boleh bangga. Boleh nanti kalau sudah diterima rapotnya nanti hasilnya silakan bangga. Kalau sudah terima rapotnya nanti jalan kubur kita sudah bisa lihat rapot kita. Ya, selama kita loh ujian di dunia ini. Kenapa saya katakan kita selama di dunia ini ada ujian? Iya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Walladhi khalaqal hayat walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan adanya hidup dan mati. Jadi kita hidup ini ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji lo. Berarti kita hidup dari umur 1 tahun, umur 0 tahun sampai umur 50 tahun yang matinya 50 tahun, ya. Itu selama itu ujian tok isinya. Tidak ada satu detik pun terlewatkan dari ujian. Mending nek tes, ujian itu sak jam. Ya. Nah, kita pasti setiap saat, setiap detik itu ujian. Ya, setiap detik itu ujian, ya. Nah, kalau enggak belajar lo kapan? Ya. Orang belajar pas tes itu saja tidak boleh. Itu namanya nyontek. Kita ini disuruh nyontek. Kita ini pas ujian malah disuruh nyontek. Pas hidup kita itu kita disuruh belajar, disuruh nyontek. Supaya benar. Saya tidak gelem. Ya. Padahal kalau ujian tes saja, dapat cari-cari kesempatan buat nyontek. Ya benar. Masih maha pemurahnya Allah kepada kita. Ketika kita diuji, hidup ini kan ujian. Kita yang masih dikasih kesempatan buat belajar. Coba kalau sudah enggak dikasih kesempatan buat belajar. Ya, enggak tahu jawabannya kita kan. Ya. Nah, seperti itulah. Tinggal kemauan dari diri kita. Nah, tinggal kemauan dari diri kita untuk mengkaji, ya, mengkaji jawaban yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Faqauluhu laisa 'alaihi amruna. Faqauluhu laisa 'alaihi amruna, maka ucapan Nabi tadi yang tidak amalan yang tidak ada di atasnya urusan dari kami, yakni tidak ada penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan isyaratun ila anna a'malil amilina kullaha yang bagi antakuna tahta ahkami syariah. Itu merupakan isyarat, merupakan isyarat bahwasanya amalan-amalan setiap orang yang berbuat kullaha semuanya itu yang bagi selayaknya, bukan selayaknya lagi, seharusnya antakuna tahta ahkami syariah, hendaknya berada di bawah naungan hukum-hukum syar'i, di bawah naungan hukum-hukum syar'i. Fatakunu ahkamu syariah hakimatun ala fatakunu ahkamu syariah hakimatan alaiha bi amriha wa nahyiha, maka sehingga hukum-hukum syar'i itu menjadi hakim, menjadi penentu alaiha terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Hendaknya hukum syar'i ini kita pasang di hadapan kita sebagai penentu amalan kita itu benar atau belum, sudah soleh atau belum. Bi amriha, dengan perintah syar'i, ya, dan larangan syar'i. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syari'ah muwafiqan laha fahuwa maqbulun. Maka barang siapa yang amalannya jariyan berlalu tahta ahkami syariah, berlalu di bawah naungan hukum syar'i, muwafiqan laha, lagi pas, sesuai dengan syariah, bahwa makbul, maka amalan itu diterima. Amalan itu diterima. Wa man kana kharijan anzalika bahwa masbudun. Dan barang siapa yang amalannya itu kharijan, keluar anzalika dari hukum syar'i, bahwa masbudun, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa, ya, betapa istilah Jawanya menesnya kita, ya, betapa menesnya kita. Nggak, sudah capek-capek sholat jungkir balik, ya, sampai batuknya witem, ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampangan, sholat lain bagus nggak? Sholat lain ada yang bilang jelek nggak? Nggak ada kan? Ada. Rasulullah bilang sholat lain itu jelek, nggak bagus. Sholat lainnya kayak apa? Lihat, sholat lain jelas bagus kan, ya? Ya, di dalam sebuah hadis, ya, dijelaskan tentang keutamaan, tentang qiyamul lail dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah, Salat manakah yang paling afdal setelah salat yang wajib? Faqala, maka Rasulullah menjawab, afdalus salati ba'da salatil maktubah, paling afdalnya salat setelah salat maktubah, salat yang wajib adalah as-salatu fi jawfil lail, salat di pertengahan malam. Jadi salatul lail, qiyamul lail, salat yang paling utama setelah salat wajib. Tetapi lihat kayak apa salatnya. Sudah mungkin ma'ruf di kalangan kita sebuah hadis an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahara ma istu. Lihat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Anas, beliau bercerita disebutkan kepada Rasulullah bahwasanya Amr bin Abdullah ini berkata, la aqumanna al-laila, saya akan benar-benar sholat malam suntuk, semalam suntuk. Duh, sahabat suwomanat yang luar biasa. Wala'atu mannan nahara, dan saya akan benar-benar puasa setiap hari. Ma'istu selama saya hidup. Selama saya hidup. Kita kayak apa ibadahnya? Sampai waktunya pabrik, pulang dari pabrik cuapek, belum lagi nanti belanja, belum lagi nanti yang ada acara refreshing, kapan ibadahnya, kapan belajarnya, sempatkanlah hatta saatan, meskipun hanya saatan sesaat saja, meskipun hanya 10 menit lah, tempatkan untuk membaca. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, lihat Rasulullah mendengar suatu berita yang ganjil, berita yang ganjil. Bagaimana ketika Rasulullah, antal ladzi taqulu dzalika, apa ia kamu yang berkata seperti itu tadi? Rasul lo ya, ini Rasul lo ya. Lafadkan fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika ada suatu permasalahan yang ganjil di telinga kita, ada khabar yang ganjil di telinga kita, tabayun dulu. Walau kana haqqan, meskipun berita itu sudah benar, tabayun dulu, tabayun sama orangnya, biar orangnya mengakui dulu. Benar apa enggak? Kalau bertanya, apakah kamu yang mengatakan perkataan seperti itu tadi? Fakul tulahu, maka aku pun berkata kepada Rasulullah, fadukul tuhu ya Rasulullah, sungguh aku telah mengatakannya wahai Rasulullah. Fakala Rasulullah, fa'innaka la tastati'u dalika, sungguhnya kamu itu tidak bakal mampu melakukan itu. Memberikan ilah dulu, memberikan alasan dulu. Jelas? Kemudian karena Rasulullah itu sudah berpengalaman atau lebih tahu, lebih alim dari dia di dalam bab ibadah, tentu dia menginginkan kebaikan untuk temannya. Begitulah sebenarnya kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masa temannya puasa terus, apalagi sholat malam, semalam suntuk, jurnawai yang hakok, Kalau kita kan biasanya gitu, jomblo yang kapok. Nah, ya, berikan alasannya dulu. Ya, fa innaka la tuti'u la yastati'u zalika. Sungguhnya kamu pasti tidak akan mampu melakukan itu. Kemudian kasih solusinya. Ya, jangan ngomong aja. Ya. Fatum wa aftir. Maka puasalah dan berbukalah. Ya. Wanam wakum. Dan tidurlah dan sholatlah. Tidurlah dan sholatlah. Itu bimbingan Rasulullah. Solusinya. Ya. Sum minasyahri salasata ayyamin. Ya. Salasata ayyamin. Puasalah. Minasyahri. Ya. Pada satu bulan itu. Salasata ayyamin. Salasata ayyamin. Sebanyak 3 hari. Sebulan puasa 3 hari aja. Enak banget. Lihat. Fa'innal hasanata bi asri amsalihah. Karena sesungguhnya satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Kalau satu kebaikan 10, satu hari puasa dihitung 10 hari misalnya. Kalau 3 hari menjadi 30, pas sebulan penuh. Ya benar. Ya. Maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita puasanya cuma sehari, 3 hari dalam sebulan, kita dihitung puasa selama sebulan. Kira-kira pabrik mana yang bisa ngasih kayak gitu? Kita bisa kerja cuma 3 hari, ya, digaji untuk gaji 1 bulan. Pabrik diri yang bilang gitu. Bos mana yang mau gitu? Ya, saya tanya bos mana? Ya, tidak ada yang seperti itu. Cuma Allah mana sahaja. Ya, maka wadzalika mithlu siyamid dahr. Dan itu seperti puasa selama-lamanya. Ya. Seperti puasa selama-lamanya. Sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari, sebulan 3 hari. Wante setahun, kita puasa setahun penuh. 3 kali 12 berapa, Mas? 36. Jumlah hari setahun berapa? 306? 360. Loh, kita puasa 36 hari. Top, ya. Itu kita seperti puasa 360 hari. Ya, 360 hari. Siapa yang mau? Ya. Ya maunya mau, tapi bisanya bisa enggak? Ya, maunya mau, bisanya bisa enggak? Ya. Qultu, kata sahabat ini utiku afdala min dalika. Sungguhnya aku ini masih mampu untuk melakukan yang lebih afdal dari itu. Loh, terus di elangi puasa tak? Selama-lamanya puasa setahun penuh, ya gak benar. Saya pengen sih lebih afdal lagi. Semangatnya para sahabat. Ya. Ingat, ini bukan berarti sahabat kok ngeyelan sih. Bukan berarti seperti itu. Jangan punya pikiran seperti itu. Itu pikirannya orang-orang yang masih kecil. Ya. Kalau kita sebagai orang yang dewasa, kalau kita sebagai orang muslim yang berakidah ahli sunnah, la tansubu ashabi, jangan kamu cela sahabat-sahabatku. Ya. Seandainya kamu menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak bisa menandingi satu mudnya infak mereka. Baik satu mud. Dan tidak pula bisa menandingi setengahnya satu mud. Kita punya mas satu gunung Uhud. Gunung itu buat ya. Siapa yang pernah haji? Ya. Sudah melihat gunung Uhud apa enggak? Pernah haji, Pak? Pernah saya? Nah, gimana, Pak? Oke. Abis ini gak pernah ya. Sebesar itu diinfakkan. Gimana ikhlas? Wih, sebesar gunung Uhud berupa emas diinfakkan ikhlas. Wih, nah, ikhlas sudah. Ya. Itu tidak bisa mendandingi setengah mulutnya infaknya sahabat. ngono kok harus mencelakakan. Mbuayaman. Wanen itu namanya. Kebarus. Ya. Itu rata itu puasa. Ingat, kalau ada sesuatu kok kiranya sahabat itu, apa namanya, pikiran kita sahabat ini kok nakal. Ya. Ingat, jangan berpikiran seperti itu. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Lata subu ashabi. Jangan kamu celak sahabatku. Ya. Para sahabat ini bukan kok ngeyel. Ingat ya. Para sahabat ini kok bukan kok ngeyel. Tetapi karena dia itu benar-benar menginginkan pahala yang begitu besar. Ini menunjukkan kejujuran hati mereka menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala maka Rasulullah, yowes, kalau kamu masih mampu, ya, sum yauman wa aftir yaumaini. Puasa sehari dan dua harinya buka, tidak puasa. Puasa sehari, dua hari tidak puasa, puasa lagi, tidak puasa dua hari. Kalau mau seperti itu boleh, ada sunnahnya dari Nabi. Ya. Qultu, sahabat itu berkata lagi, saya berkata, fa inni utiku afdala min dzalika. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya masih mampu lebih afdal dari itu. Loh. Ingat, jangan pikiran sahabat itu kok ngeyel. Jangan kok berpikiran sahabatnya kok ngeyel. Kita anjani kok kemudem-mudem. Jangan berpikiran seperti itu. Ya. Kalau Rasulullah memberikan solusi lagi. Fasum yauman wa afdir yauman. Maka puasalah sehari, bukalah sehari. Sehari puasa, sehari hendak. Ya. Wadzalika siyamu Dawud. Dan itulah puasanya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Wa huwa a'dalu minas siyam. Dan itulah yang paling adilnya dari puasa. Puasa yang paling adil, puasa yang paling lurus, puasa yang paling jen, paling apik, itu sudah puasanya Nabi Dawud. Ya. Puasa sehari, sehari hendak. Ya. Ada enggak puasa setiap hari? Tidak ada. Puasa ya api-api. Tapi ada sampai dino, gak ada tuntunannya ya dari ke api. Pentingnya muka ke atas itu. Nah, puasa ya puasa. Ya. Kultu. Ya. Fa inni utiku afdala min dzalika. Maka sungguhnya aku masih mampu untuk yang lebih afdal dari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalika. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Cukup sampai situ. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, para sahabat ya apa yang ya? Masa sih? Gak ada bilang gitu. Sudah kami nama atau kena. Ya. Itu kalau memang orang itu mau menerima nasihat. Ya. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh yang saya temukan, saya buka, itu di kitab Sunan Nasa'i, nomor 2392, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di dalam ya, Sunan Nasa'i. Itu yang pertama, yang perlu kita camkan yang pertama. Ya, hendaknya kita, bahkan di dalam puasa saja kita harus sesuai petunjuk Nabi SAW. Kirane ada enggak petunjuk dari Nabi puasa mutlak? Ada enggak? Ada enggak? Wis gak mangan sego, restu. Wis apisan. Apa enggak nemen? Kan gitu, ya. Pemertinya seperti itu. Ya, bagi yang kita dulu pernah mengamalkan amalan-amalan yang tidak genah-genah, tentunya ketika memang benar-benar ingin surganya Allah, mesti ngenes, ngenes apa namanya, apa bahasanya, ya pokoknya ngenes gitu ya, menyesal, ya, benar-benar nyesal. Nah kita itu baru kenal Allah berapa tahun, dari kecil sampai senggotan itu kita masih, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita lah. Seperti itu saja. Ya, itu contoh tambahan saja. Ya. Wallahu taala alam kuat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa memberikan sebuah penerangan terhadap hati kita dan wawasan kita tentang ilmu syar'i ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Wallahu taala alam kuat. Ada benarnya semata-mata dari Allah SWT. Dan jika ada salahnya, itu datang dari kebodohan diri anak pribadi dan dari syaitan rahmatullah. Wallahu taala alam. Subhanallahi wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.